dekat hatiku. Sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Setiap langkahku, kamu yang kini memikat hatiku. Sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Beri aku waktu untuk buktikan kepadamu. Sungguh ku ingin memiliki. Semakin ku menilaimu, kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Semakin ku menggilaimu, kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu, kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Setiap langkahku, kamu yang kini.